بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah di masjid Allahu Jalla wa'ala. Kita berkumpul untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam bab salatut tatawwu'. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menambah dan melebihi dari 11 rakaat dari salatul lail yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan telah saya jelaskan faedah-faedah yang kita ambil dari hadis tersebut dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Hadis yang berikutnya ini apa sudah kita baca ya? Sudah. Yang terakhir mana? Nah, ini nomornya beda. Hadis yang mana itu? Wa anha ada dua riwayat. Wa anha yang mana? Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Qarana. Sudah. Belum. Nah. Baik. Kita lanjutkan kembali. Masih menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara salatul lail yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Al-Hafiz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa anha qalat, dan darinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengerjakan salat dari salatul lail sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dhalika bi khamsin. Di mana beliau mengerjakan salat witir dari 13 rakaat tersebut 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di mana beliau tidak duduk dari 5 rakaat tersebut kecuali pada akhir rakaat, yaitu rakaat yang kelima. Beliau duduk tasyahud dan sekaligus beliau mengucapkan salam. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Meskipun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Namun yang sahih bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, merupakan salah satu di antara sekian hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara salatul lail yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salatul lail 13 rak'ah, sebanyak 13 rakaat. Sementara pada hadis yang sebelumnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi akthar min 11 rak'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat yang beliau kerjakan dari salatul lail. Lalu di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 13 rakaat. Apakah bertentangan kedua riwayat ini? Tidak ada pertentangan sama sekali. Sebab ada kemungkinan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini sama seperti riwayat sebelumnya yang telah kita bacakan, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan salat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, ya, salat sunnatul fajar yang 2 rakaat dimasukkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hitungan sehingga berjumlah 13 rakaat. Ini telah kita sebutkan pada riwayat yang sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail 10 rakaat kemudian menambah satu rakaat salatul witr, lalu setelah itu mengerjakan dua rakaat salat sunnah fajr. Fatilka 13 rakaat. Maka itu jumlahnya 13 rakaat. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mengerjakan rawatib ba'da al-isya, di antara kebiasaan beliau mengakhirkan. Jadi setelah salatul isya beliau tidak langsung mengerjakan salat rawatib sesudah isya, namun beliau akhirkan hingga di malam hari atau di pertengahan malam pada saat beliau bangun dan hendak mengerjakan qiyamul lail. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengerjakan 11 rakaat tersebut, beliau memulainya dengan rakaataini khafifatain, dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan. Dan yang zahir bahwa dua rakaat tersebut adalah dua rakaat yang diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salat sunnah ratibah setelah mengerjakan salatul isya. Maka dari sini tidak ada pertentangan penyebutan 13 rakaat dengan penyebutan 11 rakaat pada riwayat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah beliau salat 11 rakaat, beliau tidak masukkan salat sunnah ratibah setelah isya, dan tidak memasukkan pula salat sunnah fajr setelah masuknya waktu subuh. Dan terkadang beliau menyebutkan 13 rakaat di mana beliau memasukkan salah satu dari dua salat sunnah, apakah itu salat sunnah fajr ataukah salat sunnah ratibah setelah al-isya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakan salat witir sebanyak 5 rakaat. Dan itu telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang tata cara salat witir yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara. 1 rakaat, kadang-kadang 3 rakaat yang tidak menyerupai salatul maghrib, kadang-kadang 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Maka ini semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari setiap malam ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengerjakan salat witir. Wantaha witruhu ila sahari, dan salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti setelah masuki waktu sahur, yaitu sebelum munculnya fajar shadiq. Muttafaqun alaihima, kedua riwayat ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan telah kita jelaskan bahwa riwayat yang sebelumnya itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Maka hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini menjelaskan tentang kapan dikerjakannya waktu salatul witr. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, min kullil laili, dari seluruh malam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengerjakan salat witir. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terkadang mengerjakan sholat witir pada awal malam, terkadang di pertengahan malam, dan terkadang pula pada akhir malam. Pada waktu-waktu ini semuanya telah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan yang dimaksud hadis ini bahwa dari seluruh malam Rasulullah telah mengerjakan sholat witir. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir berkali-kali. Bukan itu yang dimaksud. Sebab tidak ada sholat witir dua kali pada satu malam. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Sholat witir hanya dikerjakan satu kali dalam satu malam. Jadi bukan yang dimaksud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir di awal malam, di pertengahan beliau sholat witir lagi, di akhir malam beliau sholat witir lagi. Nah, namun yang dimaksud bahwa ini adalah merupakan waktu-waktu sholat witir. Kapan saja seorang hendak mengerjakan sholatul witri, apakah di awal malam atau di pertengahan malam ataukah di akhir malam, maka boleh baginya untuk melakukannya. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu salat al-witr. Al-witr ma baina salatil isya ila thulu'il fajri. Bahwa salat witir itu antara salatul isya hingga terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau seorang telah mengerjakan salatul isya, maka ba'dal isya itu adalah waktu salat witir. Kalau ada seorang mengerjakan salatul isya jam 9, maka setelah isya itulah waktu witirnya. Kalau ada seorang mengerjakan salatul isya jam 8, maka setelah salatul isya itulah waktu witirnya. Kalau ada seorang musafir misalnya, dia menjamak antara salatul maghrib dan salatul isya pada waktu maghrib. Dia menjamak antara salatul maghrib dan salatul isya di waktu maghrib. Setelah dia salat maghrib, dia qomat, lalu kemudian mengerjakan salatul isya, maka setelah salatul isya itu adalah waktu salat witir. Yang jelas bahwa dari seluruh malam tersebut, kapan saja seseorang hendak mengerjakan salatul witri, maka dipersilahkan. Dipersilahkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Salatu khisalin awsani biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku, di antara ketiga hal ini di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, wa an utira qabla an anam. Saya mengerjakan salat witir sebelum tidur. Nah, ini di awal malam. Maka seorang boleh mengerjakan pada waktu kapan saja, di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Dan yang paling afdal tentunya pada akhir malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah salat witir. Jadikan salat witir sebagai salat yang paling terakhir pada malam hari. Ya, meskipun hadis ini tidak menunjukkan wajibnya mengakhiri malam tersebut dengan salat witir. Oleh karena itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat witir beliau salat 2 rakaat lagi. Setelah mengerjakan salat witir, beliau mengerjakan salat 2 rakaat lagi. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak menunjukkan wajibnya, namun menunjukkan al-afdhaliyah, yang lebih utama, yang paling afdal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan. Kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-lail. Dahulu dia rajin mengerjakan salatul lail, lalu setelah itu dia meninggalkan qiyamul lail. Muttafaqun alaihi. Hadis ini juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyempatkan ada bahagian dari malam-malam tersebut kita mengerjakan qiyamul lail. Bahwa qiyamul lail itu merupakan sunnatul ubad, sunnahnya para ahli ibadah yang mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal pembahasan tentang salatul lail kita telah sebutkan sekian banyak hadis yang menunjukkan keutamaan mengerjakan salatul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka di mana mereka beribadah, di mana mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut kepada Allah dan sangat berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya jangan dia meninggalkan malam itu berlalu begitu saja dalam keadaan dia tidak menyempatkan dirinya untuk mencicipi nikmatnya malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu rakaat salatul witr. Meskipun satu rakaat, sempatkan diri. Walhamdulillah kalau bisa mengerjakan 3 rakaat. Walhamdulillah kalau bisa mengerjakan lebih dari itu, 5, 7, 9, 11 rakaat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diinginkan di sini adalah al-muwadhabatu ala fi'lil khairat. Konsisten terus mengerjakan perbuatan yang baik tersebut meskipun sedikit. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka-mereka yang dahulu rajin mengerjakan salatul lail lalu kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Di bulan Ramadan masyaallah tiap malam qiyamul lail dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan baru memasuki satu hari ya di luar bulan Ramadan masuki satu Syawal salatul lail sudah ditinggalkan. Ya. Dia menyangka bahwa salatul lail itu hanya dikerjakan di waktu Ramadan. Oh, tidak sama sekali. Qiyamul lail itu dianjurkan pada setiap malam. Pada waktu kapan saja, di bulan yang mana saja. Hendaknya seorang itu menghidupkan malam hari. Terkhusus sepertiga malam terakhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya thulutsal lail al akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa utiya wa hal min da'in fa astajiba lah wa hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Adakah orang yang meminta, saya akan berikan. Adakah orang yang berdoa, saya akan kabulkan doanya. Adakah orang yang memohon ampun, saya akan ampuni dosa-dosanya. Dan itu setiap malam. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tanbih, peringatan bahwa apabila kita mendengarkan tentang perbuatan atau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sama sekali terbetik dalam pemikiran kita sifat Allah itu sama seperti sifat makhluknya. Seperti sebagian mereka yang tidak mengerti hadis ini. Ketika mereka membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya." Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Mereka memahami bahwa turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Ya, kalau ada satu hamba Allah tinggalnya di gunung, kalau dia turun gunung berarti dia tidak ada di atas gunung itu. Iya kan? Itu manusia, itu makhluk. Kalau dia di bawah berarti bukan di atas. Jangan memperumpamakan dan mempermisalkan sifat yang ada pada makhluk itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu sesuai dengan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti turunnya Allah berarti arasy Allah itu kosong, Allah meninggalkan arasy. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap beristiwa tinggi di atas arasy-Nya. Nah, bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia berarti Allah itu berada di dalam makhluk-Nya. Sama sekali tidak. Jadi jangan terfikirkan oleh kita kata-kata turun itu berarti yang di atas kosong. Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Jalla wa ala. Dan Allah tetap di atas. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Dan Allah tidak berada di dalam makhluk-Nya. Dan begitulah kita dalam menyikapi setiap dari nas-nas sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka mengatakan, ya, kalau sepertiga malam Allah itu turun di tempat fulan di Indonesia misalnya, berarti kan, ya, yang lain itu bukan sepertiga malam, yang lain masih ada yang siang, ada yang sore, ada yang belum memasuki sepertiga malam. Ya. Nah, kalau di Indonesia sepertiga malam, lalu setelah selesai di tempat yang lain sepertiga malam lagi terus begitu, berarti kalau begitu Allah tidak pernah istirahat katanya. Allah tidak pernah lagi kembali ke arasy-Nya. Ini bodoh. Ini kejahilan. Kenapa? Karena memang akalnya dia sudah memahami bahwa yang namanya turun, ya, berarti sudah tidak ada di atas. Ya, itu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, tapi tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Demikian pula turun. Ya. Karena sebagian ahlul bid'ah itu mengingkari hadis ini dengan alasan bahwa kalau Allah itu turun berarti arasy Allah kosong. Nah, ini menunjukkan kedangkalan seorang dalam berfikir. Jangan disamakan sifat Allah yang Maha mulia, yang Maha sempurna dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk-Nya. Dan juga sebagai peringatan bahwa sebagian mereka ada yang memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menuduh bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dasarnya apa? Berdasarkan hikayat yang disebutkan oleh Ar-Rahal Ibnu Batutah. Ibnu Batutah mungkin biasa kita dengarkan, ya. Nah, dia kerjanya Rahal, tukang jalan. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, ya itulah. Nah, kebetulan waktu itu dia sempat ke Damaskus. Lalu kemudian ketika dia masuki masjid Damaskus, kebetulan yang khutbah Jumat itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini menurut riwayatnya Ibnu Batutah. Nah, pada saat Ibnu Taimiyah rahimahullah sedang berkhutbah, maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini, sambil Ibnu Taimiyah turun. Begitulah riwayat yang disebutkan oleh si tukang jalan ini, Ibnu Batutah. Padahal kalau dilihat dari tahun masuknya Ibnu Batutah ke Damaskus, Syekhul Islam Taimiyah sudah masuk penjara. qal'ah, dan tidak keluar lagi dari penjara itu. Itu adalah akhir beliau masuk penjara sampai beliau meninggal. Siapa yang dia lihat? Nah, dan juga yang menguatkan hal itu bahwa bukan kebiasaan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkhutbah. Ini bukan kebiasaan Syekhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kebiasaan beliau membuka pelajaran. Pelajaran, ya. Nah, berkhutbah beliau, ya, mungkin hampir tidak pernah. Ini jarang sekali beliau berkhutbah. Nah, apalagi dalam kondisi seperti itu. Ditambah lagi bahwa kitab-kitab beliau demikian banyak. Bagi siapa yang ingin melihat akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, silakan buka sendiri kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Aqidatul Wasithiyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyah, dan kitab-kitab yang lainnya, At-Tis'iniyah dan yang lainnya, demikian banyak. Dalam Majmu'ul Fatawa demikian banyak. Risalah-risalah beliau dalam permasalahan akidah sama sekali tidak ada dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau dari tulisan beliau yang memiliki unsur musyabbihah, di mana Syekhul Islam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan itu adalah yang beliau tentang dan yang beliau selisihi dalam sekian banyak kitabnya. Maka ini adalah cerita palsu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk yang menyebutkan hikayat ini, ya, dalam buku yang berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Sirajuddin Abbas. Itu menyebutkan kisah yang seperti ini, dan ini tidak benar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa pada setiap malam itu dianjurkan, kapan saja seorang punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menyempatkan diri. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa satu amalan yang dahulu kita mengerjakannya, rutin mengerjakannya, lalu setelah itu kita tinggalkan, ini adalah perkara yang dibenci di dalam syariah. Dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan amalan yang senantiasa rutin dikerjakan meskipun jumlahnya sedikit. Dan ini yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana ahabbu ad-din ila Allah adwamaha wa in qall." Dan agama atau amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dikerjakan secara berkesinambungan, terus secara rutin, konsisten dalam mengamalkan amalan tersebut meskipun jumlahnya sedikit. Seorang mengerjakan bersungguh-sungguh selama sepekan, setiap malam dia mengerjakan 11 rakaat. Nah, setelah sepekan dia merasa futur, lelah, akhirnya dia tinggalkan sama sekali. Semangatnya, ya, kadang muncul, kadang hilang. Nah, bandingkan dengan seorang yang beribadah setiap malam dia mengerjakan 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir dan seterusnya, tapi dia konsisten terus seperti itu. Ini yang lebih afdal, ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awtiru ya ahli al-Quran, salat witirlah kalian wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witrun, ganjil. Maksudnya di sini ganjil yaitu Allah satu. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. yuhibbul witra, di mana Allah cinta kepada yang ganjil. Yang dimaksud di sini ganjil yaitu salat witir, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah meridainya. Dan tidak ada balasan bagi orang yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala melainkan al-jannah. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi. Al-Imam Ahmad dengan 4 pengarang kitab Sunan. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menterghib umatnya, memberikan dorongan, memberikan semangat, spirit kepada umatnya untuk menghidupkan salatul witri. Dan beliau mengatakan, "Awtiru ya ahlul Quran, salat witirlah kalian." Meskipun di sini bentuknya perintah, namun telah kita bahas pada awal-awal pembahasan tentang salatul witir, bahwa salat witir hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib. Menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah yang mengatakan wajibnya. Awtiru, salat witirlah kalian. Ya ahlul Quran, wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang dimaksud adalah kaum mukminin, yang mereka senantiasa membaca Al-Quran dan memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Dan penyebutan wahai ahlul Quran bukan berarti bahwa seorang hanya menjadikan Al-Quran semata sebagai pedoman dan meninggalkan sunnah. Bukan itu yang dimaksud. Demikian pula ketika kita menyebut ahlus sunnah, bukan berarti penyebutan sunnah itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maksudnya hanya berpegang kepada hadis dan tidak berpegang kepada Al-Quran. Ini keliru. Jadi yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan yang bersama Al-Quran Karim, yaitu sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan al-kitab wa mislahu ma'ah, Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan dirinya sebagai ahlul Quran dan dia tidak mengamalkan sunnah, maka dia bukan ahlul Quran. Ini harus diingat. Dia bukan ahlul Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran demikian banyak ayat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan pada kalian, hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul larang kalian dari, hendaknya kalian berhenti dan meninggalkannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahkan pada para ulama, Al-Quran ahwaju ila Sunnah. Min as-sunnati tahtaju ila al-Qur'an. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah yang butuh kepada Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, lalu Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjabarkan, menjelaskan dan merinci apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia. Jadi Rasulullah yang merinci, yang memperjelas. Ya. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hukum-hukum, maka itu adalah hujjah yang sama hukumnya dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an meskipun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an Karim secara nas. Ya. Di dalam Al-Qur'an Karim tidak disebutkan tentang menjadi mahramnya ibu susuan. Nah, hanya disebutkan mereka-mereka menjadi mahram disebabkan karena hubungan nasab atau disebabkan karena hubungan pernikahan menjadi mahram. Tapi tidak disebutkan tentang hubungan mahram disebabkan karena susuan. Dan itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahrumu min ar-radha'ati ma tahrumu min an-nasab. Menjadi mahram disebabkan karena susuan, ya, sebagaimana menjadi mahramnya disebabkan karena ada hubungan nasab, kekerabatan. Itu hanya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala al-witr. Fa inna Allah witr. Dan ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ganjil. Maksudnya apa? Wahid. Wa huwa al-ahad. Allah itu satu-satunya. Satu-satunya dalam menciptakan, satu-satunya dalam memberikan rezeki, satu-satunya dalam mengurusi makhluk, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Tidak ada sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa solatul witr adalah solat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan salatul witr maka dia akan mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian di waktu malam adalah salatul witr. Salat al-witr. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan salat witir sebagai salat penutup malam. Salat penutup malam. Sehingga setelah mengerjakan salatul witir sudah tidak ada salat lagi setelahnya. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan sunnah dan tidak menunjukkan wajibnya. Sebabkan karena riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sesudah salat witr. Seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail raka'atain ba'da al-witri wa huwa jalis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat setelah sholat witir. Dan beliau mengerjakan sholat dua rakaat itu dalam keadaan duduk. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man tidak menunjukkan wajibnya mengakhirkan witir sebagai salat yang paling terakhir, namun menunjukkan yang utama dan yang paling afdal. Wa an qala ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua salat witir di satu malam. Rawahu Ahmad wa ats-tsalatsa wa shahhahahu Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan tiga perawi yang lainnya, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Maka di dalam hadis ini yang zahir menunjukkan bahwa salat witir itu hanya dikerjakan sekali. Hanya dikerjakan sekali. Tidak dua kali. Sehingga apabila seorang telah mengerjakan salat witir, ya, maka dia tidak perlu lagi untuk mengerjakan salat witir yang kedua kalinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la witran fil laila. Tidak ada salat witir dalam satu malam. Apabila ada seorang mengerjakan salat witir pada awal malam setelah isya misalnya, sebelum tidur dia salat witir. Lalu setelah bang dari tidurnya di akhir malam dia hendak mengerjakan salatul lail. Nah, ketika dia mengerjakan salatul lail, apakah butuh baginya untuk mengerjakan salat witir lagi? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la witrani fi lailatin. Tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Namun ya, sebahagian mereka, dan ini pula dinukilkan dari sebagian sahabat, bahwa ada sebahagian mereka yang mengerjakan salat witir di awal malam misalnya. Lalu ketika dia bangun pada akhir malam, maka dia mengerjakan sholat witir, dia mengerjakan sholat ganjil sebagai pembatal sholat witir sebelumnya. Ya, misalnya dia mengerjakan sebelum tidur 3 rakaat sholat witir. Dia bangun di akhir malam, dia kerjakan 1 rakaat dengan niat sholat ini pembatal witir. Dan setelah itu 2 rakaat baru salat witir lagi. Nah, kata mereka, ini bukan 2 witir dalam satu malam, karena witir yang pertama sudah dibatalkan. Nah, ada sebagian pendapat para ulama yang demikian. Namun yang zahir bahwa ini 3 kali salat witir. Ini salat witir 3 kali, awal malam ya, dan akhir malam 2 kali, yang pertama dan yang terakhir. Nah, sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila seorang telah mengerjakan salat witir, maka tidak perlu lagi dia mengerjakan salat witir yang berikutnya. Nah, sekarang misalnya ada seorang mengerjakan salat witir di awal malam, bangun jam 2, ternyata di sana ada masjid yang mengerjakan sholat tarawih di akhir malam jam 2 misalnya. Maka dia ingin ikut. Dia ikut. Pada saat dia ikut, tentunya merupakan keutamaan tersendiri yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang mengerjakan sholatul lail bersama imam sampai akhir sholat, termasuk sholat witirnya, iya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan inna rajula idza sallama al-imam hatta yamsarif kutiba lahu qiyamul laila. Seseorang apabila dia sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka tercatat bahwa dia sholat semalam suntuk. Lalu apa yang harus dia lakukan? Kalau imamnya sholat witir, dia tinggalkan, berarti tidak sholat bersama imam, tidak mendapatkan keutamaan. Iya kan? Nah, terus gimana? Nah, sebagian para ulama, dan itu yang disebutkan pula oleh Bazmul dalam sholat tatawu', kata beliau, tidak mengapa, dia sholat bersama imam. Dan ketika imamnya sholat witir, maka kita tetap sholat bersama imam. Sholatul lail. Niatnya sholatul lail. Ketika imamnya salam, ketika imamnya duduk tasyahud, kita pun ikut tasyahud. Ketika imamnya salam, kita berdiri nambah satu rakaat. Berdiri menambah satu rakaat. Karena kita tidak meniatkan sholat witir. Ya, tapi kita meniatkan sholatul lail, sholat genap. Nah, tapi kan berarti kalau demikian beda niat. Tidak mengapa beda niat. Diperbolehkan seorang makmum berbeda niatnya dengan imam. Dan hadis-hadis menguatkan hal itu. Ya. Sehingga dalam hal ini dia tetap mendapatkan keutamaan sholat bersama imam. Iya kan? Sampai imam selesai. Imam selesai dia nambah satu rakaat. Nah, demikian jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama sehingga dia tidak mengerjakan salat witir dua kali. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau pada saat mengerjakan salat witir, yang dimaksud di sini salat witir yang 3 rakaat, beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, wa qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, wa qul huwallahu ahad pada rakaat yang ketiga. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, wa zada, dan ditambah oleh An-Nasa'i, wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salam kecuali pada akhir. Akhir rakaat. Ya, ini juga menegaskan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan sholatul witri 3 rakaat itu bisa dengan 2 cara. Boleh dilakukan dengan 2 tasyahud dan 2 salam, atau 3 rakaat sekaligus 1 tasyahud dan 1 salam. Maka kedua cara ini menyelisihi sholatul maghrib. Nah, wali Abi Dawud wa Tirmidhi nahwahu, dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidhi semisalnya. An Aisyah radhiyallahu anha, yang juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa fihi, dan dalam riwayat tersebut ada tambahan, kullu suratin fi raka'ah, setiap surah beliau membacanya pada masing-masing raka'at. Wa fil akhirati kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Sedangkan pada rakaat yang terakhir, Rasulullah membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, yaitu suratul Falaq dan An-Nas. Namun tambahan suratul Falaq dan An-Nas ini diingkari oleh para ulama. Nah, Yahya bin Ma'in mengingkari riwayat ini, sehingga tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Yang sahih, yang datang dari riwayat yang sahih adalah yang sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul huwallahu ahad pada rakaat yang ketiga tanpa ada tambahan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, awtiru qabla an tusbihu, salat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini menjelaskan bahwa begitu waktu subuh telah tiba, maka telah selesailah waktu salat witir. Yang dimaksud waktu subuh di sini adalah dengan munculnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Begitu diumandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu subuh, maka selesailah waktu salat witir. Sehingga tidak lagi diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan salat witir ya setelah memasuki waktu subuh. Nah, Wal Ibn Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu, barang siapa yang mendapati subuh dalam keadaan dia belum salat witir, maka tidak ada lagi witir baginya. Karena subuh bukan lagi waktu untuk mengerjakan salatul witir. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga diriwayatkan darinya, maksudnya kembali yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara, barang siapa yang tertidur dari salat witir atau dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut apabila di pagi hari atau ketika dia mengingatnya. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali An-Nasa'i tidak mengeluarkan hadis ini, dan hadis ini disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Mungkin ada yang menyangka bahwa hadis ini kelihatan bertentangan dengan riwayat yang sebelumnya. Dalam riwayat Abu Sa'id yang sebelumnya, Rasulullah mengatakan awtiru qabla an tusbihu, salat witirlah sebelum tiba waktu subuh. Berarti apa? Apabila telah masuk waktu subuh, maka tidak ada lagi salat witir. Tambah lagi dalam riwayat Ibn Hibban, barang siapa yang mendapati waktu subuh dalam keadaan dia belum salat witir, maka tidak ada lagi salat witir baginya. Hadis yang berikutnya mengatakan, barang siapa yang tertidur atau dia lupa, maka dia boleh mengerjakan salat witir kapan dia ingat, meskipun pagi hari. Ya. Karena lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada pertentangan antara riwayat ini. Riwayat sebelumnya, hadis Abu Sa'id yang mengatakan, hendaklah kalian salat witir sebelum tiba waktu subuh, ini bagi orang yang mengingat. Ya. Barang siapa yang mendapati waktu subuh dalam keadaan dia belum salat witir, maka tidak ada witir baginya. Ini bagi orang yang sengaja mengulur-ulur waktu dan meninggalkan dalam keadaan dia sempat mengerjakannya. Dia misalnya bangun malam hari jam 3. Sementara sholat subuh misalnya jam 5. Dia bangunnya jam 3. Artinya memungkinkan kan bagi dia. Dan dia ingat. Tapi dia menunda, nunda, nunda. Terus. Sampai kemudian tiba waktu subuh. Baru dia ingin mengerjakan. Oh tidak ada lagi sudah. Karena kamu sengaja menunda. Maka tidak ada qada. Kamu sengaja mengundur sampai kemudian kamu meninggalkan waktu malam hari dan telah masuk waktu subuh. Tapi bagi seorang yang udzur, ya, dia punya keinginan untuk mengerjakan salatul witir. Mungkin malam hari dia kelelahan, capek, maka dia tertidur hingga masuk waktu subuh. Maka kapan dia bangun dari tidurnya, boleh dia mengerjakan salat witir qadha. Sebagai qadha, bukan karena itu waktu salat witir, tapi dia diperbolehkan berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan ini. Atau misalnya dia lupa, dia tidak mengingatnya kecuali di pagi hari, maka boleh dia mengerjakannya sebagai qadha. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.